Danuraya. Aku Dana. Kumainkan wayang tersayang. Kudendangkan gending menghanyutkan. Ketruk irama yang meneduhkan. Goyang kursi-kursi panas. Aku wayang. Gerakku tertatih-tatih pada jemari sang tamu. Aku terperdaya dalam tetabuhan. Panggungku belumlah usai. Dalang dan anak, wayang dan dalang, pakal irama tetabuhan neraka, lantaran keemasan belumlah tercukup. Terterabas penokohan nan bijaksana, terpesona keangkuhan dewa-dewa keperkasaan. Tipu dalam malu yang tak bisa terungkapkan. Terperdaya suara-suara lembut, namun berwibawa kekosongan. Aku wayang. Sang dalang memutar dan membalikkan telapak tangan. Mengetuk palu keindahan. Gamelan diberikan tapi kegelapan. Gerakku telah terpanas. Kekakuan adalah bagian dari kulit raga. Kesetiaan bagian dari kehidupan. Kemanusiaan adalah bukan. Gerakan keindahan yang memabukkan mata. Kukorek pundi-pundi yang menganga. Kukeruk kekayaan yang menumpuk. Menggunung laksana gunungan. Lalu kutinggalkan pertunjukan dalam pertengahan kejahatan. Kumainkan perang. Kuadukan sang kaya dan si miskin. Perlombakan kekayaan di mata-mata lapar berperut busuk. Kutempeli kata dalam makna tak nyata. Aku dalam. Di tanganku wayang adalah permainan. Di jemariku wayang tak jua menjadi pintar dalam bergerak. Dipertunjukkan. Sebab padang dalam gunungan tak kasat. Pertunjukan terus berjalan hingga keambrukan kayangan dewa-dewa.